Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yumiddin. Thumma amma ba'd. Akhadna min syaruti la ilaha illallah. Telah kita selesaikan dari pembahasan syarat La ilaha illallah. Minhum man yaqul sab'ah, wa minhum man yaqul thamaniyah, wa minhum man yaqul tis'ah. Dari syarat la ilaha illallah, ada yang mengatakan 7. Demikian pula ada yang berpendapat 8 dan ada yang berpendapat 9. Syarat yang pertama, Syahmi. Ilmun. Taib. Syarat yang kedua, untuk tahu. Antum Abu Akhtugu. Taib. Al-yakin. Yang ketiga, Ibnu Katsir. Ikhlas. Yang keempat, Abu Alif. Ya. Tiba. Syarat la ilaha illallah. Tau. Tauhid. Tauhid. Belum termasuk Yusuf. Sidqu. Taib, jujur. Yang kelima, antum. Taib, al-hubbu atau al-muhabbatu. Yang keenam, Bu Zakaria. Al-qabulu, itu menerima. Yang ketujuh, Bu Zakaria juga. Yes, antum. Abu Man Antum Al-Inqiyad. Baik. Yang ke-8 Abu Yahya Dafa. Baik. An-Nutqu. An-Nutqu biha. Baik. Yang ke-9 sampai Antum. Siapa? Akh Idris. Abu Idris. Satu lagi. Apa itu? Taib, al-kufru bit-tawud. Mengingkari seluruh sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syurutuha liman biqudratin nataq, ilmun yaqinun, wanqiyadun wassidq, walhubu walikhlasu walqabulu, والكفر بالطاغوت معقول. طيب انت الشرط 9 dari syarat la ilaha illallah. Qala rahimallahu taala. Kemudian yang berikutnya, nawaqidul islam. Nawaqidul islam, hal ini merupakan takrirat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dari ucapan-ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sebelumnya, syarat la ilaha illallah, dari apa yang ditetapkan dan ditulis oleh cucu beliau Syekh Abdurrahman Ibn Hasan. Adapun nawaqidul Islam ini termasuk dari apa yang telah ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya. Seperti dalam muallafat Syekh Muhammad ataupun dalam majmu'ah At-Tawahid. Qala rahimallahu ta'ala, i'lam anna nawaqid al-Islam asharatun. pembahasan Nawaqidul Islam merupakan pembahasan yang sangat agung, yang sangat besar dan sangat berat, sehingga hal ini dijadikan dalam tahapan silsilah ilmu tauhid sebagai tahapan yang ketiga setelah seorang talabul ilm memahami dan mengenali tentang perkara-perkara kesyirikan yang telah disinggung oleh Syekh dalam kitabnya Qaidul Arba', demikian pula Usul Sittah. Sehingga perkara ini bukan perkara yang kecil, yang remeh. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing kita dari kalangan talabatul ilm mengetahui istilahat para ulama, terutama dalam permasalahan ini, permasalahan yang besar, yaitu Nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman, ya, pembatal-pembatal keislaman. Nawaqid adalah bentuk jamak dari apa? Dari naqdun, ya. Jamak dari naqdun, jamaknya nawaqidun, atau dari naqidun, afwan, jamak dari naqidun, jamaknya nawaqid. Naqidun jamaknya nawaqid. Naqidun mufrad, pembatal, jamaknya nawaqid, pembatal-pembatal. Jamak apa namanya di sini? Jamak taksir. Sighah apa nawaqid ini? Bentuk jamak taksir yang bagaimana? Sighah muntahal jumu', itu wazan mafa'il. Wazan mafa'il. Wazan mafa'il munsharif atau ghair munsharif? Ghairu munsharif. Wazan mafa'il termasuk wazan yang ghairu munsharif. Ya tidak, Abu Zaki? Selesai jadi satu, ya. Di durus logo jadi satu, wazannya mafa'il termasuk dari, ya, isim la yang sharif, yang tidak bisa ditanwin, tidak bisa menerima tanwin. Nawaqid yang jamak dari naqid, lugatan secara bahasa, ifsadu syai'i ba'da ihkamihi. Ifsadu syai'i ba'da ihkamihi, rusaknya sesuatu setelah sesuatu itu kokoh. Itu makna naqid. Rusaknya sesuatu setelah sesuatu itu kokoh, atau rusaknya sesuatu setelah hal itu tetap keberadaannya. Oleh karena itu Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْرَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Dan janganlah kalian seperti para wanita yang dia menguraikan rambutnya setelah dengan erat, dengan kokoh, dengan kuat memintanya. Tanya. Menunjukkan sesuatu yang rusak, yang bercerai-berai, setelah hal itu kokoh dan kuat, ini disebut naqid. Wala takunu kallati naqadat. Naqadat dari kata naqada, naqid, merusak, uraikan, memutuskan setelah terkumpulnya rambut, ya, terikatnya dengan kokoh, dengan kuat, kemudian dia cerai-beraikan. Itu maknanya apa? Merusak sesuatu setelah hal itu kokoh atau tetap keberadaannya. Atau ucapan Arab naqidul bait, maknanya hadamahu, rumah itu hancur, ya, yaitu ambruk setelah kokoh keberadaannya. Itu makna naqaba atau naqib. Sudah difahami secara bahasa ini sesuai dengan ayat tadi. Yang ayat tersebut tentunya sebagai peringatan bagi kita, jangan sampai seseorang meninggalkan ketaatan setelah dia lakukan ketaatan itu secara kontinu, istimrar, ya, istimrar di dalam talabul ilm, istimrar di dalam dakwah, istimrar di dalam ta'awun, ya, dan dalam ketaatan-ketaatan yang lainnya, kemudian dia tinggalkan, futur, loyo. Maka Allah ingatkan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Setelah dia kuat erat memintalnya, kemudian dia cerai-beraikan, ya, amalan yang telah dia lakukan secara kontinu, ya, secara istimrar, kemudian dia tinggalkan begitu saja. Padahal Rasul SAW menyatakan dalam hadis Aisyah, ahabbul a'mal ilallah dawamuha wa in qalla. Rasul nyatakan bahwasanya amalan yang terbaik di sisi Allah yaitu amalan yang terus menerus dilakukan meskipun hal itu sedikit, dawamuha wa in qalla, istimraruha, terus menerusnya, continue, meskipun hal itu sedikit. Ya, satu ayat dia hafal, tayyib, atau 10 ayat atau 1 lembar. Tetapi yang diinginkan adalah kontinunya, dawam, istimrar dalam melakukan ketaatan, ya, tidak rusak begitu saja, ya, tidak hancur begitu saja. Tayyib. Sehingga khotifillah rahimani wa rahimakumullah, di sini untuk menuntut kita as-sidqu ma'allah, ya, jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, fil amal, fil qawli wal amal, ya, dalam ucapan dan perbuatan. Ya, as-sidqu ma'allah, jujur itu sifat yang mulia sebagai kunci keberhasilan seseorang. Ya, hada yang fa'us sadiqina sidquhum, sebagai hari yang bermanfaat kejujuran bagi orang-orang yang jujur kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia jujur dalam perkataan dan perbuatannya sebagai modal besar. Oleh karena itu kata Rasul, iyyakum wasidq au iyyaka wasidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila jannah. Ya, hendaklah kalian berbuat jujur, karena kejujuran itu akan menghantarkan dia untuk berbuat baik, dan kebaikan itu akan menghantarkan dia ke dalam jannah. Oleh karena itu Allah SWT nyatakan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu as-sidqu fil qawli wal amal, dalam ucapan dan perbuatan, sehingga tidak mudah, ya, dia cerai-beraikan, tidak mudah dia tinggalkan begitu saja setelah dia berada dalam kelezatan dalam beramal, dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha ya'lamu khainatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya, sungguhnya Allah SWT maha mengetahui mata-mata yang khianat dan juga yang tersembunyi dalam dada manusia. Ya, orang-orang yang memiliki hasad dan yang lainnya, Allah maha mengetahuinya. Meskipun secara zahir kita bisa menyembunyikannya, ya, dari pandangan kita dan dari apa yang terbetik dalam dada kita. Atau bahkan mungkin seseorang merasa aman tentang apa yang dia sembunyikan dari pandangan mata dan dari betikan hatinya. Fa innallaha ya'lamu, sungguhnya Allah SWT maha mengetahuinya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, Ya. Allah nyatakan, katakanlah jikalau kalian sembunyikan atau tampakkan apa yang ada dalam dada kalian, Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Ya, tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa. Ya, alaihi. Tidak ada yang tersembunyi, tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit ataupun di bumi. Sehingga falnattaqillah. Falnattaqillah azza wa jalla. Ya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sidqu as-sidqu. Ya, jujur. Kejujuran fil qaul wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala sayubdih, akan menampakkan di suatu hari yang kita tidak mengetahuinya tentang apa yang kita sembunyikan, yang tentang apa yang kita simpan. Tanya. Atau hal itu Allah SWT bongkar kelak di akhirat jika terjadi di dunia. Satubdi lakal ayyam ma kunta jahilu. Tanya. Kata seorang pensyair, akan nampak hari-hari yang kalian ketika itu tidak tahu. Ya. Satubdi lakal ayyama kunta jahilu wa satatikal akhbaru ma lam tuzawwijhu. Ya. Akan nampak suatu hari yang kalian tidak tahu ketika itu. Ya, kita tidak mengetahuinya tentang seseorang, ya, tentang dia, tentang apa yang dia sembunyikan, tetapi akan nampak, ya, ada saatnya, ada waktunya yang Allah SWT tampakkan. Taib, yang Allah SWT tampakkan ketika itu. Taib, dan akan datang berita-berita yang kau tidak memesannya, ya, tidak cari tahu, tidak cari berita, tetapi dengan sendirinya berita itu datang. Ya, kabar itu nampak. Ya, sehingga falnattaqillah. Hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Segi musibah yang menimpa ahli sunnah kaum muslimin, ya, terlebih khusus dengan fitnah yang baru yang antum ketahui. Ya, hari ini tentunya selayaknya untuk kita mengetahuinya dan cukup untuk kita mengetahui, tidak memperdebatkannya. Atau tidak tadi banyak memposting, ya, banyak kirim sana, kirim sini. Cukup untuk kita kembalikan hal ini kepada ahlul ilm, ya, para ulama, ya, ahlul kibar. Lianna al-barakah ma'a kabirikum, ya, karena barakah bersama orang-orang tua di antara kalian, ya, pendahulu di antara kalian, ya, sehingga kembalikanlah segala urusan termasuk yang perkara menyangkut dakwah kepada para ulama kibar. Tanya. Ya, fitnah Syekh Abdul Rahman Al-Adni Habibullah Ta'ala. Tanya. Yang tentunya la yakhfa alayya wa alaikum wa ala talabatil ilm, tidak disemarkan bagi diri saya pribadi ataupun bagi para talabatil ilm yang telah lama bermuasyarah dengan beliau, ya. Banyak orang-orang yang memujinya dari ketawaduannya, ya, rendah hatinya. Tayyib. Sampai subhanallah, ya, bentuk ketawaduan beliau ini afwan sebelumnya, ya, agar antum tahu, dan di sini bukan berarti ana membanggakan diri, ana sebutkan hal ini untuk menyebutkan atau untuk menggambarkan kondisi beliau sebelumnya. Bukan untuk mengujinya, tidak. Ya. Agar antum faham. Bentuk ketawaduan beliau dalam suatu hari, ya, selain beliau biasa dan seluruh tamu, ya, jikalau datang kepada beliau dari kalangan thalabatul ilm wal masayikh, bentuk penghormatan beliau kepada mereka yaitu dengan memberikan sambutan, waktu untuk muhadharah, kalimat. Ya. Sampai pun ketika para asatidah Indonesia, Ustaz Luqman, Ustaz Afif, Ustaz Komar berkunjung ke sana, diberikan waktu oleh Syekh untuk memberikan kalimat ustaz, nasihat kepada thalabatul ilm di hadapan para masyayikh. Ya. Apalagi kalau yang datang itu masyayikh, diberikan waktu. Ditawadhu beliau, beliau duduk meskipun yang berbicara orang-orang di bawahnya atau bahkan santrinya. Tayyib. Sampai anda pribadi mendapatkan ketawaduan beliau, ya, di suatu hari, ya, pernah beliau memerintahkan anda untuk mengimami manusia. Tayyib. Ya, ini bukan berarti anda menenarkan anda, tidak. Hanya untuk menunjukkan bagaimana sifat beliau sebelumnya yang rendah hati. Sampai berkali-kali anak tolak, ya, sudah iqamah. Karena qadarullah ketika itu anak biasanya sebagai badal muadzin, ya, pengganti muadzin. Kalau muadzin uzur, maka anak ditunjuk untuk menggantikan. Dan qadarullah asyikh menyuruh sekaligus untuk menjadi imam, dan anak tolak karena merasa bahwasanya hafalan anak tidak kuat. Dan di belakang anak ada syekh dan yang lainnya dari para mustafidin besar. Tapi syekh ketika itu marah. Ya. Marah. Yang bahkan terucap dari beliau, "Isma' kalami." Ya. Sampai beliau berucap seperti itu, "Dengar perkataanku." Artinya harus nurut. Ya. Tidak bisa ditolak lagi. Ya, syekh menyuruh seperti itu. Ya, anak pribadi harus mau. Sehingga ya, hal itu membab takrim, pemuliaan kepada syekh, ya, anna kabulkan permintaan beliau untuk menjadi imam ketika itu. Dan hal itu ternyata berulang lagi, ya, di hari-hari berikutnya dipanggil lagi untuk mengimami lagi. Padahal masih banyak dari kalangan Indonesia sendiri, ya. Dan di sana alhamdulillah Al-Ustaz Fauzi yang biasa pula ditunjuk sebagai imam. Tayyib. Dan para Indonesia yang lain yang lebih pantas. Tayyib. Tayyib. Wallahu alam. Ya, Syekh seperti itu sempat, ya, 3 atau 4 kali beliau menyuruh anak untuk mengimami, ya, manusia ketika itu. Tayyib. Sehingga tidak terbetik di hati anak pribadi dengan ketawaduan beliau, ya, dari sifat-sifatnya dan akhlaknya, perkara yang lain. Tetapi tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala sayyubidi ya'lamu qa'inatal ahyun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan sesuatu yang kita tidak tahu, mengetahui mata-mata yang khianat dan yang disembunyikan dalam dada manusia. Baik. Ya, sehingga fitnah yang terjadi sekarang, ya, fitnah yang terjadi sekarang yang antum ketahui, yang antum baca, bagaimana tulab al-ghuraba, ya, tulab asing selain orang Yaman dipaksa untuk keluar dari markaz dengan alasan mereka, ya, ingin berjihad atau berdemonstrasi di negeri Yaman. Ya, wallahu alam ada apa di balik ini. Tetapi dengan cepat, ya, Allah SWT tampakkan akhlak asyih, ya, yang berputar balik 180 derajat, ya, sampai menyakiti para ghuraba yang asyih mukbil senantiasa berwasiat kepada murid-muridnya untuk menghormati ikram, ikram ilal ghuraba, ya, untuk dimuliakan, dimuliakan orang-orang asing yang mereka datang ke negeri Yaman untuk talabul ilm, ya, untuk menuntut ilmu. Tetapi asyik, ya, Allah yahdina wa iya, semoga Allah SWT berikan petunjuk padanya, ya, memerintahkan untuk orang-orang ghuraba keluar dari markaz, ya, keluar, diusir secara halus seperti itu. Ya, hal ini persis apa yang menimpa Hajuri, ya, ketika mengeluarkan para masyayikh wal mustafidin, ya. Tetapi Hajuri terjatuh ke dalam hadadiyah, kelompok ekstrim keras sampai mencela para ulama. Adapun fitnah yang sekarang terjadi, terjatuh ke dalam fitnah mumayyi'in yang mereka lembek, tidak bisa bersikap, tidak bisa bersikap, yang berawal dari wathiqah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Imam ya, wathiqah kafirah, dalalah, sebagai perjanjian yang kafir, yang sesat. Bukan hanya batil, bukan hanya batil kata Syekh Ubaid, tetapi kafir, karena poin-poin yang ada padanya poin-poin kekafiran. Sehingga wathiqah ini dibela di antaranya tadi oleh Syekh Abdul Rahman. Ya. Sehingga banyak-banyak berdoa, ya, bagi saudara-saudara kita yang mereka terusir. Demikian pula bagi para masyayikh Yaman. Semoga Allah kembalikan mereka kepada hidayah. Ya. Semoga Allah SWT satukan hati-hati para ulama kita yang kembali berjalan di atas al-haq. Allah satukan baik ulama kita di Saudi ataupun di Yaman di atas kalimat yang satu. Ya. Karena la yakhfa alaikum, tidak tersamarkan bagi antum, hadithun fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna syaitan qad ayyasa ayyabudahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum. Ya, sungguhnya syaitan telah putus asa untuk diibadahi di jaziratil Arab. Ya, mereka merasa tidak akan mendapatkan pengikut yang akan beribadah kepada mereka. Tetapi jalannya, kata Rasul, walakin fit tahrish bainahum. Bagaimana untuk memecah belah ya ahli sunnah. Ya, memecah belah di antara mereka. Ya, sehingga mereka menjadi pecahan-pecahan kecil. Kemudian musuh-musuh Islam dari kalangan Syiah, Houthi, akan mudah untuk menghancurkan mereka. Ya. Sehingga jam'ul kalimah, persatuan di atas al-haq, merupakan persatuan yang sangat kita inginkan. Ya. Wad'u li ikhwanikum wa li masyayikh. Ya. Berdoalah untuk saudara-saudara kalian dan para masyayikh. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya dan kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, sadaqa Abdullah ibn Mas'ud idh yaqul, benar apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud ketika beliau katakan, man arada ayastanni falyastanni biman qad mat, li'anna al-hayya la tu'min alayhi al-fitnatu. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang hendak mencontoh, meneladani, ya, mencari figur, sosok yang dia hendak mencontoh padanya, maka hendaklah dia mencontoh kepada orang-orang yang telah mati. Itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, tidak ada pada mereka kesesatan, ketergelinciran. Tayyib. Kenapa? Karena fainal hayla tu'mil fitnatu. Orang-orang yang masih hidup tidak aman, bahwasanya mereka akan dilanda fitnah. Ini contohnya. Ya, ini kejadiannya. Tayyib. Wallahul musta'an. Ya, sehingga ini semua ikhwah, ya, dituntut bagi kita semuanya untuk as-sidqu fil qawli wal amal, jujur dalam berucap dan berkata. Tayyib. Ya, Allah SWT muttali'un alina, Maha melihat dan Maha tahu apa yang kita perbuat. Jangan sampai engkau merasa aman, amin tu man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di langit? Tayyib, aman merasa tidak tahu orang lain apa yang kau perbuat, apa yang kita perbuat? La. Allah SWT Maha tahu akan itu semua. Tayyib. Itu makna naqid secara bahasa. Ya, rusaknya sesuatu setelah sesuatu itu kokoh. Setelah sesuatu itu ada keberadaannya. Tayyib. Rusak dengan seketika. Adapun secara syar'i, naqid itu al-inhirafu an syari'atil Islam. Al-inhirafu an syari'atil Islam, keluar, melenceng dari syariat Islam. Maka ini naqid. Sebagaimana antum ketahui secara bahasa, afwan, ya, secara bahasa bahwasanya keluar angin merupakan naqidun min nawaqidil wudu. Ya. Keluar angin merupakan salah satu pembatal dari pembatal wudu. Artinya apa? Rusak thaharahnya. Setelah dia berada di atas thaharah, maka ketika terjadi salah satu pembatal dari pembatal-pembatal wudunya, maka rusak thaharahnya. Seperti itu. Tidak teranggap. Demikian pula, ya, ketika ada suatu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, ya, pada diri seseorang, maka rusak keislamannya. Ya, karena dia keluar dari syariat Islam. Al-inhiraf an syariat Islam. Dan di sini bukan berarti ketika ada orang yang bertanya, bagaimana dengan iman? Kok yang dibahas nawaqidul Islam? Apakah di sana ada nawaqidul iman? Ya, pembatal-pembatal keimanan? Maka nawaqidul Islam, nawaqidul iman, hiya nawaqidul Islam. Nawaqidul iman hiya nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keimanan adalah pembatal-pembatal keislaman pula. Ya. Kenapa? Karena Islam wal iman idza izdama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza izdama iftaraqa. Ya, ketika bersatu kalimat Islam dan iman, masing-masing memiliki makna tersendiri. Ya, masing memiliki makna tersendiri. Bahwasanya Islam identiknya dengan amalan zahir, amalan yang zahir. Wal iman amalun batin, sebagai amalan-amalan yang batin, yang tersembunyi. Sebagaimana Allah SWT firmankan di surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika mereka mengatakan kami beriman, maka Rasul diperintahkan, kalian belum beriman, tetapi kalian baru berislam. Ya, ini disebutkan Islam dan iman dalam suatu konteks, maka maknanya berbeda antara Islam dengan iman. Tetapi idza iftaraqa ijtama'a, ya, kalau disebutkan salah satunya saja, disebutkan Islam atau disebutkan iman dalam satu konteks kalimat, maka makna Islam huwal iman, wa makna iman huwal Islam. Maknanya mencakup dua-duanya. Ya. Maknanya mencakup dua-duanya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Allah firmankan surat Al-Maidah, oh ya, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang dia kufur terhadap keimanan, faqad habita amaluhu, maka telah hapus amalannya. Maka ini maksud dengan ayat ini termasuk pula apa? Kufur dengan Islam. Ya, kufur dengan Islam. Tanya. Bisa difaham, ikhwan? Ya, jadi nawaqidul Islam sama dengan nawaqidul iman. Dan Islam tentunya telah antum ketahui. Ya, Islam telah antum ketahui maknanya, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini makna Islam. Tetapi Islam yang diinginkan di sini yaitu al-Islam alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatimul adyan wa akmaluha. Dan Islam yang diinginkan di sini yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup agama-agama sebelumnya dan sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Tanya. Maka jika salah satu saja dari pembatal keislaman atau dari pembatal keimanan masuk kepada keislaman seseorang atau masuk pada keimanan seseorang, maka akan batal keislamannya, akan batal keimanannya. Satu saja, ya, tidak harus semua dari pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal keimanan, tapi salah satunya saja, ya, ada pada diri seseorang dari pembatal keislaman, batal keislamannya. Ya, batal keislamannya, tidak teranggap. Sebagaimana ketika salah satu pembatal taharah terjadi pada dia, satu saja dia terjadi ke dalam hadas, hanya keluar angin, ya maka apa? Rusak taharahnya. Tidak harus dia makan daging unta, ya, memegang kemaluannya, taib, atau keluar air mani. Tetapi cukup salah satunya ada dari pembatas taharah, maka rusak taharahnya. Taib. Bisa difahami. Jadi tidak semuanya harus ada. Salah satunya ada pada diri seseorang dari pembatal keislaman, maka akan rusak keislamannya. Sebagaimana salah satu pembatal taharah ada pada seseorang, maka batal taharahnya. Bisa kebalik? Bukankah demikian? Ya tidak? Hah? Taib. Bada. Apa dalilnya? Apa buktinya? Salah satu saja ya, pembatal keislaman ada pada seseorang, maka batal keislamannya. Sebagaimana salah satu pembatal taharah ada pada seseorang, maka batal taharahnya. Itu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Di mana beliau katakan? Di Kedul Arba. Apa itu? Apa kata beliau? Apa matanya? Latu sama ibadatan tayyib idza dakhala asy-syirk fil ibadati fasadat. Terus kala hadathi idza dakhala fi at-tahara, ya kata beliau, la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid kama anna la tusamma salatan illa ma'a tahara. Idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat, kalau syirik masuk ke dalam ibadah maka rusak ibadah tersebut. Kala hadathi idza dakhala fi at-tahara, sebagaimana hadath terjadi pada tahara maka akan rusak. Ya, salah satu saja dari pembatal keislaman, jika ada pada seseorang maka akan rusak keislamannya. Dan kata beliau, i'lam anna nawaqid al-islam asyaratun, ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10. Ya, di sana ya sahibul iqna Syekh Sulaiman mengatakan bahwasanya pembatal keislaman itu akthar min arba'ati mi'ah, ya, lebih banyak dari 400 pembatal keislaman. Ya, lebih banyak dari 400 pembatal keislaman. Tetapi di sini kata beliau, i'lam anna nawaqid al-islam asyaratun, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Ya. Ini iskal. Ya, muskilah. Kenapa? Karena dalam ucapan beliau yang lainnya, dalam konteks ucapan beliau yang lainnya, di kitab yang lainnya, kata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, i'lam anna min a'zami nawaqid al-islam asyaratun aw asyaratan, anna min a'zami nawaqid al-islam asyaratan. Dalam ucapan beliau, dalam nuskhah yang lainnya, ketahuilah bahwasanya yang terbesar dari pembatal-pembatal keislaman ada 10. Ya. Kalau beliau mengatakan min a'zam, yang terbesar dari pembatal keislaman ada 10, la iskal. La iskal alaina. Ya, tidak ada muskilah kan? Ya. Tidak bertabrakan tadi dengan perkataan Sahibul Iqna Syekh Sulaiman yang mengatakan bahwasanya pembatal keislaman itu ya lebih dari 400 perkara, 400 poin. Tanya. Tetapi ketika beliau mengatakan yang terbesarnya 10, berarti apa? Masih memungkinkan ada yang lainnya. Tetapi yang terbesarnya apa? 10. Yang terbesarnya 10. Itu sudah beres. Kalau beliau mengatakan min a'zam. Tapi di sini, dalam cetakan ini, beliau mengatakan anna nawaqid al-islam asyaratun, bahwasanya pembatal keislaman ada 10. berarti terbatas 10. Bisa dibedakan enggak? Berarti terbatas 10 di sini. Ya. Maka jawabannya kata ahlul ilm, jawabannya beliau mengatakan 10 yaitu mimma ittafaqa alaihi al-ulama. Dari perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, hal itu termasuk pembatal keislaman adalah 10. Itu yang ittafaqa alaihi al-ulama ala annaha min nawaqidil islam, bahwasanya perkara tersebut termasuk dari pembatal keislaman, itu yang 10 ini. Sehingga yang 10 ini, ya, yang 10 ini dari pembatal-pembatal keislaman tu'tabar ummin nawaqid, teranggap sebagai induk pembatal keislaman, ya, sebagai induknya. Tayyib. Yang perkara-perkara yang lain kembali kepadanya. Itu yang ittifaq alaihi ulama atau alaihi ulama. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa beliau katakan asyaratun? Yang pertama ingat jawabannya apa? Mimma ittafaqa alaihi ulama, yang disepakati oleh para ulama 10. Jawaban yang kedua, beliau mengatakan maksudnya pembatal keislaman itu 10 li'annaha ashharuha wa aktsarun nasi waqi'atan fiha. Ya. Yang 10 ini adalah yang paling masyhurnya dan yang paling banyaknya manusia terjatuh padanya. Ya. Yang paling masyhur itu yang 10 ini dan paling banyaknya manusia terjatuh ke dalam pembatal keislaman itu dari salah satu yang 10 yang akan beliau sebutkan. Tawallahu ta'ala alam bisawab.